Aku seneng banget bisa diundang di sini. Udah 3 tahun berturut-turut diundang terus ke Rumah Sakit Darmais untuk menghibur teman-teman di sini. Tapi yang pertama, happy birthday buat Rumah Sakit Darmais. Semoga semuanya sukses. Katakan dengan indah, dengan terbuka hatiku hampa. Sepertinya luka, menghampirkannya. Kau beri rasa yang berbeda, mungkin ku salah mengartikannya. Yang ku rasa cinta, tetapi hatiku terlalu meninggikanmu, selalu meninggikanmu, selalu meninggikanmu. Oh yeah. Tetapi hatiku terlalu meninggikanmu, terlalu meninggikanmu, terlalu meninggikanmu. Membuatku terjatuh dan terjatuh lagi, membuatku merasakan yang tak terjadi. Semua yang terhenti tanpa ku akhiri, semua yang terhenti tanpa ku akhiri.